tempat untuk ada yang ingin curhat lewat telepon. Dan sebelum Anda bisa menghubungi telepon kami, kita akan mendengarkan dulu tausiah singkat dari Mama. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Sugeng. Sugeng, ya mudah-mudahan Mama selalu sugeng terus ya. Walaupun namanya Dedeh, tapi tetap sugeng gitu ya. Baik, tema kita di pagi hari ini adalah menjaga keluarga. Nanti Mama akan memberikan tausiah singkat mengenai tema kita. Tapi yang saya tahu menjaga keluarga itu adalah kewajiban bagi seluruh keluarga. Bukan hanya ayah, bukan hanya ibu, tapi anak juga turut andil harusnya untuk menjaga keluarga. Nah, bagaimana sebenarnya aturan Islam dan tuntunan Islam dalam menjaga keluarga? Kita dengarkan sekarang. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim dari Depok. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim dari Krukut, Jakarta Barat. Yang saya hormati pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini, judul kita menjaga keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah melebihkan yang laki-laki daripada yang perempuan. Laki-laki wajib memberikan nafkah sebagian daripada rezekinya. Dan perempuan yang soleh, yaitu perempuan yang taat kepada Allah dan menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada. Dari ayat ini jelas bahwa seorang laki-laki punya kewajiban menjaga keluarganya. Menjaga keluarga kadang-kadang salah dipahami. Ada orang yang mengartikan menjaga keluarga hanya secara fisik semata-mata. Ini memang ada benarnya. Tapi sebetulnya suami memang punya kewajiban menyediakan sarana fisik. Misalnya dengan rumah yang memadai buat anak istri dan keluarganya. Namun yang sering kita lupakan yaitu secara psikologis. Suami kadang-kadang lupa memenuhi kebutuhan psikologis daripada istri, anak, dan keluarganya. Tip buat para suami, kita harus tahu bahwa suami harus sadar istri itu adalah punya perasaan yang halus. Ibu punya perasaan yang halus bukan? Apa ibu makhluk halus? Perempuan punya perasaan mahalus, punya perasaan sensitif, makanya Allah mengatakan wa'asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan cara baik. Karena perempuan diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang sebelah kiri yang sangat bengkok, jadi para suami harus lengan lemah lembut, harus dengan penuh kasih sayang, harus dengan penuh dengan belayan, penuh dengan rangkulan, juga dengan rayuan. Harus lemah lembut kepada istri. Dijaga perasaan istri jangan sampai terluka. Dan yang jangan lupa, suami juga punya kewajiban menjaga hubungan silaturahmi istri dengan kerabatnya, dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Karena istri pun perlu punya komunitas. Asal suami kontrol, jangan sampai berlebihan. Kemudian juga istri. Tip buat para istri. Biar punya suami yang rumah tangga yang sakinah seperti yang kita harapkan, Anda harus taat kepada suami. Selama suami Anda memerintahkan sesuai dengan aturan agama, Anda harus tahu apa yang suami inginkan, servis suami dengan makanan, servis pakaian yang suami suka, termasuk servis di ranjang. Tentu saja, sebagaimana Abdel dikatakan tadi di awal cerita, bahwa keutuhan rumah tangga bukan hanya kewajiban suami yang menjaga. Bukan hanya kewajiban istri, tapi kewajiban berdua menjaga keluarga, baik suami maupun istri. Insya Allah kita ada mendapatkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang kita harapkan. Amin. Ya, baik pemirsa, itu tausiah singkat Mama mengenai tema kita di pagi hari ini, menjaga keluarga. Ya, ibu-ibu ngantuk apa ngerti sih Bu? Ngerti ya? Ngerti, insya Allah ngerti ya Bu ya? Iya, tapi kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti ada kesempatannya Ibu ya. Jangan terburu-buru ya, sebentar saja Ibu bersabar, nanti ada kesempatannya ya. Ini yang biru warnanya seperti cat air. Saya jadi ingatnya cat air kalau gini. Birunya sangat jarang ada, tapi kok dapat nih? Beli di mana, Bu? Kok rahasia. Biasa ibu-ibu deh ya. Selalu rahasia, tapi bagus, Bu. Udah lunas belum yang penting, Bu? Udah pakai berapa kali? Ya kan dipakai berapa kali belum tentu lunas ya. Iya. Baik, sudah ada penelpon. Silakan Anda yang ingin curhat. 5641. Iya. Halo, assalamualaikum. Iya, curhat dong, Ma. Iya dong. Siapa ini, Bu? Amba Allah di Bekasi, Ma. Silakan, Ibu. Iya. Temanya sekarang ini cocok dengan saya, Ma. Iya, coba cocoknya di mana? Iya. Ya. Ini, Ma, saya persoalannya anak saya nomor 4 menikah dengan orang seberang. Terus sekarang anak saya ini maklumlah pencarian sekarang lagi susah. Tapi istrinya ini meninggalkan dia, menikah lagi sama orang lain. Caranya saya bagaimana, Ma, seorang ibu gitu. Untuk menginginkannya membujuk anak saya laki-laki ini. Tapi dia sakit hati benar sama istrinya, Ma. Ya. Ya. Yang pertama. Yang kedua, Ma, saya ini